Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 21 April 2013 yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriah. Islam agama tauhid ke-51. Di antara nama atau sifat-sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pemelihara dan yang mengatur semesta alam, bagian yang pertama. 1. Al-Mudabbir, yakni Maha mengatur segala urusan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idzni dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tazakkarun. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itu Allah Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Yunus ayat 3. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Fadzalikumullahu rabbukumul haqqa famadza ba'dal haqqi illad dhalal fa anna tusrafun. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka zat yang demikian itu Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Yunus ayat 31 dan 32. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amatin tarawnaha summa istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassirul ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kullis samarati ja'ala fiha zawjaini isnaini yughshil laylan nahar inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas ars dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikannya padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2 dan 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wabada'a khalqal insani min tin. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surat As-Sajdah ayat 4-7. 2. Ar-Rahman Ar-Rahim, yakni maha pemurah, maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasr ayat 22. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha pemurah lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-3. Qul ida'ullaha awida'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al-asma'ul husna, yakni nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara dua itu. Quran surat Al-Isra ayat 110. Hamim tanzilu minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhiran fa'aradha aktsaruhum fahum la yasma'un. Hamim diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Quran surat Fussilat ayat 1-4. Wa qalu takhadzar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda innal ladhina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran surat Maryam ayat 88-96. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih wa kafa bihi bidzunubi 'ibadihi khabira. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup kekal dan tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars, Dialah yang Maha Pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, yakni Muhammad, tentang Dia. Quran surat Al-Furqan ayat 58-59. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghumami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila al mulku yauma idzinil haqqu lirrahman wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah, dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Quran surat Al-Furqan ayat 25-26. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasyaatil aswaatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radhiya lahu qaula. Pada hari itu manusia mengikuti atau menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Quran Surat Thaha ayat 108 dan 109. Yauma nakhsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani 'ahda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Quran Surat Maryam ayat 85 sampai 87. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid wa uzrifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Quran Surat Qaf ayat 30 sampai 35. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, dengan menyebut nama Allah zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampun untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43 bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.